Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Permodalan dalam Islam. Dan alhamdulillah setelah libur kurang lebih 2 pekan ya, kembali kita bisa lanjutkan kajian ini untuk menyelesaikan bagian akhir dari buku, yaitu membahas beberapa kasus terkait permodalan yang ada di masyarakat. Pertama yang akan kita angkat adalah pembahasan tentang musyarakah mutanaqisah. Musyarakah mutanaqisah yang ini termasuk di antara transaksi yang baru yang tidak ada di masa silam. Dan banyak bank-bank Islam yang menjadikan ini sebagai salah satu produknya. Baik, bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan bisa dibuka di halaman 117. Tentang musyarakah mutanaqisah, termasuk di antara bentuk transaksi baru yang tidak ada di masa silam. Perbankan berlabel Islam menerapkan transaksi ini sebagai salah satu layanan jasanya kepada nasabah. Para ulama kontemporer telah mempelajari transaksi ini dan telah menetapkan beberapa batasan syar'inya, seperti yang dituangkan dalam qararat keputusan hasil muktamar majma' fikih Islami. Dalam majalah majma' fikih Islami, transaksi musyarakah mutanaqisah didefinisikan sebagai berikut. Syirkah di mana salah satu anggota syirkah berjanji kepada anggota yang lain bahwa dirinya akan menjual sahamnya, baik semua atau sebagian, di waktu tertentu sesuai yang dia kehendaki dengan akad yang dilakukan ketika saham itu dijual. Karena itulah ada istilah mutanaqisah yang artinya saling mengurangi, karena salah satu pihak akan berkurang sahamnya secara bertahap. Ketika transaksi ini diterapkan dalam perbankan, maka saham bank dalam syirkah tersebut sedikit demi sedikit berkurang, dijual ke nasabah yang menjadi pasangan serikatnya, pasangan syirkahnya. Baik, bank melalui transaksi ini tujuan besarnya adalah sebagai pengganti utang ribawi, sehingga nasabah akan memiliki semua properti itu setelah semua saham bank dijual kepadanya. Karena itulah transaksi ini diikuti dengan kalimat muntahiyah bitamlik, berujung pindah kepemilikan. Jadilah musyarakah mutanaqisah al-muntahiyah bitamlik. Musyarakah itu artinya kerjasama beberapa pihak. Mutanaqisah artinya salah satu pihak akan mengakuisisi saham pihak yang lain. Al-muntahiyah bitamlik artinya nanti di ujung transaksi ini salah satu pihak akan memiliki secara penuh terhadap objek tersebut. Syirkah dalam akad kepemilikan properti di mana hak salah satu syarik akan terus berkurang karena dijual ke pasangannya sehingga berpindah semua kepemilikannya. Baik, ini contoh ya, skema musyarakah mutanaqisah. Tapi sebelumnya saya kasih contoh yang lebih sederhana dulu. Insya Allah ini akan lebih memudahkan bagi para pemirsa untuk memahami seperti apa sih musyarakah mutanakisoh yang tadi kita sudah definisikan. Gambarannya seperti ini. Ini adalah sebuah usaha. Sebuah unit usaha. Kemudian A di situ tanam modal 50%. B juga tanam modal senilai yang sama, 50%. Sehingga satu unit ini dimiliki bersama. 50% milik A, 50% milik B. Satu unit ini dimiliki bersama 50% milik A dan 50% milik B. Maka dari keberadaan masing-masing tanam saham, status akad A dan B, dia melakukan akad musyarakah. Dia melakukan akad musyarakah. Baik. Kemudian secara bertahap, A membeli saham B. A membeli saham B. Sehingga secara bertahap, posisi porsi A ini akan bergeser ke kanan. Sehingga jadinya nanti di sini, kemudian nanti di sini, dan seterusnya, sampai akhirnya dia memiliki secara penuh. Anggaplah misalnya, A membeli sahamnya B secara bertahap, dibeli secara bertahap, misalnya 5% per bulan. Berarti butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 10 bulan. Maka bulan 1, A memiliki 50% plus 5%. Nanti bulan 2, A memiliki 50% plus 10%. Dan begitu seterusnya. Nah, maka nanti porsi A itu akan selalu bergeser ke kanan. Kemudian dia beli lagi, sampai akhirnya penuh total ini jadi miliknya A. Sehingga B sudah tidak punya lagi aset di situ, karena sudah dibeli oleh A. Ini yang disebut dengan akad musyarakah mutanakisah. Sehingga di sini terjadi akad musyarakah antara A dan B, ya. Namun A secara bertahap membeli sahamnya B, anggaplah misalnya 5% per bulan, sehingga secara bertahap nanti unit usaha ini menjadi miliknya A. Misalnya contoh realnya, A dan B beli mobil, lalu dipakai untuk rental, usaha rental. Kemudian secara bertahap, A membeli itu dari B. B, yes, gini aja, duit kamu tak gantikan. Kemarin kan kita urunan 100 juta, 100 juta. Sudah? Dapatlah sebuah mobil dengan harga 200 juta. Lalu, A menyampaikan kepada B, bagaimana kalau yang 100 juta itu saya gantikan secara bertahap. 10 juta tiap bulan. Setuju dia, 10 juta, 10 juta. Sampai akhirnya B ini habis. Karena semuanya sudah dibeli oleh A. Hukumnya diperbolehkan. Baik. Lalu mengenai harga bagaimana? Harga dalam proses akuisisi. Harga dalam proses akuisisi. Bagaimana harga dalam proses akuisisi ini? Jawabannya sesuai kesepakatan. Harga itu sesuai kesepakatan. Sehingga mengenai harga 5% per bulan ini berapa sesuai kesepakatan. Nah, kemudian selama B masih memiliki saham di unit usaha, selama B masih memiliki saham di unit usaha, maka B tetap dapat bagi hasil. B akan tetap dapat bagi hasil selama dia masih memiliki unit usaha. Wallahu a'lam. Tapi ketika dia sudah tidak memiliki saham di situ, maka B sudah tidak lagi mendapatkan bagi hasil. Nah, porsi bagi hasil B, porsi bagi hasil untuk B bisa berkurang. Sesuai porsi saham. Sehingga ketika sahamnya B berkurang, maka porsi bagi hasilnya B juga akan berkurang. Baik, semoga bisa dipahami. Sekarang coba kita lihat praktek di sini ya. Dalam musyarakah mutanakisah, di sini terjadi kerjasama antara bank dengan nasabah, di mana bank dan nasabah bersepakat untuk membeli sebuah properti, sehingga properti ini dibeli bersama. Dibeli bersama. Anggaplah misalnya bank membeli dengan saham 90%. Nasabah turut membeli dengan saham 10%. Sehingga dalam properti ini, bank punya 90%, nasabah punya 10%. Lalu properti ini disewa oleh pihak nasabah. Nasabah yang menyewanya. Disewa ya. Dari situ, nasabah membayar nilai sewa. Bayar sewa. Anggap misalnya bayar sewa ini bulanan. Per bulan. Nah, karena nilai sewa ini adalah milik bersama. Baik. Maka dilakukan bagi hasil. Bagi hasil yang satu kembali ke bank, yaitu 90% dari hasil. Kemudian yang satu kembali ke nasabah sendiri, yaitu senilai 10% dari hasil. Kenapa 10%? Karena saham dia 10%. Yang dipakai oleh nasabah untuk beli properti itu 10%. Bank menyumbangkan 90%. Sudah? Sehingga totalnya 100%, yang 90% diserahkan kembali ke bank, yang 10% dikembalikan ke nasabah. Baik. Keterangannya sebagai berikut. Nasabah A butuh rumah, kemudian dia mengajukan ke bank. Ke bank syariah. Selanjutnya oleh bank, nasabah ditawarkan melakukan akad syirkah. Bentuknya, bank dan nasabah secara bersama-sama membeli rumah dengan nilai modal yang berbeda. Tentu saja modal bank lebih besar. Mungkin dengan perbandingan 1 banding 10. Sehingga nasabah hanya terlibat 10% dari harga rumah. Sisanya bank yang mengucurkan dananya. Baik. Selanjutnya, rumah ditempati nasabah sebagai salah satu syarik pemegang saham. Selanjutnya bank secara bertahap menjual hak kepemilikannya pada rumah itu ke nasabah. Sehingga nasabah memiliki semuanya. Maka dalam proses ini tadi ya, di samping nasabah bayar sewa, di situ juga ada kondisi di mana sahamnya bank ini dibeli nasabah. Sahamnya bank dibeli oleh nasabah. Sehingga di situ ada sahamnya bank dibeli oleh nasabah, akuisisi ya, akuisisi properti secara bertahap. Sudah? Nah, dari akuisisi itu nanti bayarnya diserahkan ke bank. Baik. Berikut beberapa batasan syirka mutanakisoh. Atau sebelumnya. Sehingga di situ pemasukan bank, pemasukan bank adalah 90% nilai sewa plus N% nilai akuisisi. Sekian persen dari nilai akuisisi. Pemasukan untuk bank adalah 90% dari nilai sewa plus N% dari nilai akuisisi. Baik, berikut beberapa batasan syirkah mutanakisoh yang ditetapkan oleh ulama. Yang pertama, semua modal harus tunai. Tidak ada yang terutang. Karena dagang yang menjadi sumber pendapatan dalam syirkah tidak mungkin bisa dijalankan sementara modalnya terutang. Kegiatan perdagangan yang menjadi sumber pendapatan syirkah tidak mungkin berjalan sementara modalnya terutang. Modal terutang itu artinya belum ada di tempat itu, di unit usaha itu. Sehingga dia punya saham, tapi duitmu berapa di sini? Masih terutang. Loh, belum masuk duitnya kok sudah punya saham. Itu tidak boleh ya. Tapi berbeda dengan kondisi yang kedua, si A utang ke X misalnya, dapat duit lalu dimasukkan ke unit usaha, itu tidak apa-apa. Tapi nanti si A bertanggung jawab untuk melunasi ke si X, dan itu bukan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, modal bisa dalam bentuk uang tunai, atau boleh juga dalam bentuk barang, sebagaimana keterangan ulama Hambali. Intinya semua modal harus terukur, sehingga yang uang, karena liquid, lebih gampang, yang dia bentuknya aset, maka harus diukur berapa nilainya. Tidak disyaratkan patungan modal harus sama, boleh ada selisih, sehingga mau 50-50, 40-60, bahkan 10-90, boleh. Ya, saya cuma bisa 10%, saya bisa 90%, silahkan. Bagi hasil hanya boleh ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan angka tertentu, jelas ini ya. Misalnya, karena saya cuma punya 10%, maka hasilnya saya juga dapat 10%. Kerugian ditanggung bersama sesuai nilai modal yang diberikan. Sehingga ketika unit usaha itu rugi, saya dan si A urunan beli mobil untuk rental. Lalu ternyata mobil itu kecelakaan. Ya, mobil kecelakaan sampai akhirnya kita jual. Atau rugi, rusak semuanya. Maka modal saya 10%, B 90%. Di posisi ini, nanti A akan menanggung, atau B akan menanggung kerugian yang lebih besar dibandingkan saya. Batasan lebih lengkap tentang musyarakah mutanakisoh disampaikan dalam keputusan Majma' Fiqih Islami pada pertemuan ke-13 di Kuwait, tanggal 7-12, Syawal. Disampaikan beberapa poin. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian musyarakah mutanakisoh adalah model muamalah baru yang terdiri dari dua orang yang berserikat untuk melakukan proyek yang menghasilkan pemasukan dengan perjanjian salah satu pihak akan membeli saham rekan kongsinya secara bertahap. Prinsip akad ini adalah akad yang disetujui kedua belah pihak yang masing-masing memberikan saham untuk aset syirkah, baik dalam bentuk uang tunai atau barang yang sudah ditaksir nilainya, dengan pembagian yang jelas di mana masing-masing juga siap menanggung resiko kerugian sesuai nilai modal. Hanya saja di sana ada sisi yang berbeda dengan syirkah yang lain. Dalam syirkah mutanakisah ada perjanjian yang hanya mengikat satu pihak, bahwa dia akan mengambil alih semua atau sebagian aset rekan kongsinya melalui akad jual beli. Dan itu mengikat satu pihak. Perhatikan di sini. Mengikat satu pihak. Mengikat satu pihak itu maksudnya gimana? Jadi bedakan antara janji dengan akad. Bedakan antara janji dengan akad. Kalau janji itu sifatnya mengikat pihak yang berjanji. Mengikat pihak yang berjanji sehingga hanya satu pihak. Sehingga hanya mengikat satu pihak. Kalau akad, mengikat kedua belah pihak. Mengikat kedua pihak yang melakukan akad. Ini perbedaan antara janji dengan akad. Sehingga saya berjanji nanti saya akan beli itu. Saya berjanji saya akan beli dari saham itu. Maka apakah A, pasangan transaksi saya, dia mengikat dengan janji itu? Jawabannya tidak. Karena dia tidak berjanji. Yang berjanji ada salah satu. Baik, kita lanjutkan. Dibolehkan bagi salah satu anggota kongsi untuk menyewa. Untuk menyewa aset milik kawannya dengan nilai upah tertentu dalam masa tertentu. Namun ini dengan ketentuan tidak boleh disyaratkan. Tidak boleh disyaratkan. Kalau disyaratkan, maka nanti jadinya dua akad dalam satu akad, ya, yang di situ bisa jadi ada unsur kedzaliman. Nah, di sini ada beberapa ketentuan yang disampaikan dalam majma' fikih Islami. Baik, saya tegaskan ini dulu ya, tidak boleh disyaratkan. Misalnya tadi, di sini ada dua posisi, bank dan nasabah, bank syariah dan nasabah. Mereka membeli sebuah properti, rumah misalnya. Bank syariah dan nasabah membeli sebuah properti, yaitu rumah. Harga rumah ini 500 juta. Baik, nasabah dia modal 10%. Bank 90%. Sehingga nasabah keluar 50 juta. Ya. Sedangkan bank syariah keluar 450 juta. Sudah? Bank mensyaratkan, setelah rumah dibeli seharga 500 juta, maka nasabah wajib menempati rumah itu. Dengan akad sewa. Nah, ini yang bermasalah. Nasabah nanti wajib sewa. Nasabah harus wajib sewa. Nah, ketika dia wajib sewa, maka sebenarnya di situ ada akad syarat yang menjadi tambahan bagi akad musyarakah. Sekarang coba kita lihat ini. Musyarakah mutanakisah hukumnya boleh jika terpenuhi beberapa aturan berikut. Tidak boleh membuat perjanjian untuk membeli aset milik salah satu rekan kongsi dengan harga aset ketika pendirian syirkah. Harga aset ketika pendirian syirkah. Karena itu mengharuskan seseorang untuk menanggung aset milik rekannya. Akan tetapi harga aset ditentukan ketika transaksi, baik sesuai dengan harga pasar atau sesuai kesepakatan. Sehingga nanti, kalau mau dilakukan transaksi akuisisi aset, tapi nanti. Tidak boleh ada salah satu syarat, tidak boleh ada syarat agar salah satu rekan menanggung asuransi terhadap aset. Namun semua risiko ditanggung sesuai nilai aset. Sehingga nggak boleh. Pokoknya ini tanggung jawab A ya, terserah A. Kau mau asuransikan, kau yang harus bayar premi. Ini terlepas dari halal haram asuransi. Yang ketiga, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, persentase, dan tidak boleh dengan nilai tertentu. Kemudian wajib memisahkan antara akad dengan perjanjian-perjanjian terkait musyarakah. Selanjutnya yang kelima, tidak boleh ada perjanjian. Salah satu pihak boleh meminta kembali menguangkan saham yang telah dia bayarkan. Wallahu a'lam. Intinya, akuisisi itu boleh, tapi tidak boleh disebutkan dalam klausul perjanjian. Saya, bank syariah, mengatakan, kami mau membelikan rumah untuk A, ya. Namun dengan syarat nanti A harus menyewa rumah itu, wajib sewa. Yang B, kemudian yang kedua, A harus membeli sahamnya secara bertahap, sehingga itu diharuskan. Maka jadinya di situ ada akad musyarakah, plus akad sewa, plus akad jual beli. Nah ini jadi syarat. Jadi syarat untuk akad musyarakah. Ketika itu jadi syarat, maka masuk dalam kategori dua akad dalam satu akad. Nah karena itu ini tidak boleh jadikan syarat. Tapi ini adalah janji sepihak. Nah, kalau janji sepihak, maka tidak mengikat kedua belah pihak. Dan itulah bedanya antara janji sepihak dengan akad. Karena kalau janji sepihak, sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, tapi kalau akad mengikat kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk syirkah mutanakisah. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya nanti kita akan melihat tentang syirkah saham. Namun ini sudah pernah kita bahas di kajian halal haram bisnis online. Hanya saja nanti kita akan bahas ulang untuk lebih mendetailkan batasan jual beli saham seperti apa yang diperbolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu ah belum ya? Ah gimana toh? Nah, saya punya ide mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana? Jelas, dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal, jika dalam kerjasama mudharabah, pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Wes. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tanya, Ustaz. Ya, dari Jakarta, Ustaz. Tafadhol. Gini, Ustaz, jadi saya kan punya perusahaan, Ustaz. Dan di setiap perusahaan saya itu kadang contohnya kita mewajibkan untuk laporan keuangan kepada negara gitu. Jadi di perusahaan kita itu istilahnya diaudit oleh angkutan publik. Mm-hmm. Hasilnya itu nanti kita laporkan oleh ke negara. Kadang yang namanya bisnis itu kan, Ustaz, ya, kadang kan naik turun. Hasilnya juga kadang kita profitnya kadang bisa benar-benar untung, dan kadang bisa di bawah target kita. Nah, itu kan kadang juga kaitannya juga termasuk dengan laporan keuangan tadi, Ustaz. Kadang sehat, kadang-kadang enggak gitu. Nah, kadang ketika memang itu bisnisnya lagi memang stuck atau memang benar-benar kita katakanlah rugi gitu. Kadang pelapornya kadang suka kita buat dua versi, Ustaz. Yang pertama untuk kita publish, yang kedua untuk kita internal kita. Nah, yang untuk kita publish itu pelaporannya itu statusnya dalam keadaan sehat, dalam artian oh ini perusahaan itu untung gitu dan masih layak. Nah, itu kadang hukumnya seperti apa, Ustaz, ya? Kalau kita melaporkan laporan keuangan yang tidak real. Tapi sementara di satu sisi kalau kita melaporkannya real, apa adanya gitu. Misalnya kayak kita melaporkan nih perusahaan kita memang lagi tidak sehat ataupun tidak untung. Risikonya itu kadang nanti ada kayak dibandit oleh negara ataupun mungkin di-freeze izinnya. Sementara kan kalau di saya kan perusahaannya kita, saya ada beberapa karyawan yang harus saya naungin. Yang di situ memang kita harus terus beroperasi dan juga saya harus menggaji karyawan. Nah, kalau saya laporkan yang real, itu nanti kan kemungkinan besarnya ada kemungkinan untuk ditutup perusahaan saya dan nanti kasihan karyawan-karyawan saya yang masih bekerja dengan saya, Ustaz. Nah, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Atau mungkin ada, apakah ada solusinya untuk menghadapi hal yang seperti ini? Ya, itu aja, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Allahumma barik. Yang pertama begini ya, bahwa memang ada banyak sekali permasalahan yang dijumpai oleh para pengusaha terkait aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yang sebenarnya kebijakan itu bisa jadi bagi sebagian orang sangat merepotkan karena harus melakukan A, B, C, dan menurut perhitungan dia sendiri, kayaknya ini nggak perlu seperti ini misalnya. Realita di lapangan ada seperti itu. Dan tadi malam, ada salah satu rekan kami yang menyampaikan, di pemerintah ada aturan seperti ini. Yang aturan ini peluang pelanggarannya sangat besar. Karena jadinya orang hanya mengambil porsi tertentu, sebab kosnya jadi cukup tinggi kalau itu semuanya harus dipenuhi. Lalu beliau tanya, gimana solusi yang bisa kita lakukan? Nah, ketika saya melihat kasusnya, kok nampaknya aturan ini jadinya aneh ya, timpang sekali dengan realita yang ada di lapangan. Artinya, belum saatnya itu diterapkan, dan akhirnya oleh pengusaha itu membuat jadi repot dia. Nah, kemudian ini terkait masalah realita. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang pengusaha yang tentu saja ingin tetap bisa eksis, bertahan. Meskipun dia kalau dikembalikan kepada standar pemerintah, jadinya terlalu, apa ya, mungkin terlalu sulit untuk menyesuaikan. Wallahu a'lam, mungkin nanti Bapak bisa tanyakan kepada asatidzah yang lebih senior ya. Pertama begini, jadi tidak menceritakan sesuatu itu bukan termasuk kedustaan. Tidak menceritakan sesuatu bukan termasuk kedustaan. Misalnya, saya punya uang 5 juta misalnya. Dan tetangga saya tahu kalau saya punya uang 5 juta. Di saat yang sama saya punya utang kepada B senilai 20 juta. Dan tetangga saya tidak tahu kalau saya punya utang senilai 20 juta. Ngertinya pokoknya saya punya uang 5 juta. Mungkin tetangga saya akan menilai, wow, Pak Ami ini orangnya berkecukupan. Karena dia punya uang 5 juta. Tapi dia nggak tahu kalau saya punya utang 20 juta. Apakah saya berkewajiban untuk cerita kepada tetangga saya bahwa sebenarnya saya itu punya utang 20 juta. Yang kau tahu hanya saldo saya 5 juta. Tapi utang saya kau nggak tahu. Dan ketika saya diam saja, saya nggak pernah cerita tentang utang itu. Baik kepada tetangga, kepada orang tua, kepada keluarga. Ketika saya nggak pernah cerita itu, saya tidak dianggap berdusta. Karena orang yang diam tidak dikatakan bicara. Sehingga di posisi ini, apabila Bapak bisa melakukan kondisi di mana Bapak tidak menceritakan sebagian, yang itu bisa menyebabkan nilai audit Anda jadi lebih lemah. Bahkan saya pada tingkatan ini, jika perusahaan dianggap tidak sehat, maka nanti akan ditutup oleh pemerintah. Mungkin Anda bisa gunakan metode ini. Bahwa menceritakan sebagian dan tidak menceritakan sebagian bukan termasuk bentuk kedustaan. Nah, saya yang kedua selalu mengembalikan ini kepada para pengusaha. Silakan Anda terjemahkan sendiri dalam unit yang Anda miliki, bagaimana format pelaporannya dan seterusnya. Karena intinya tadi, tidak menceritakan realita bukan kedustaan. Bagaimana penerapannya, kita kembalikan kepada masing-masing pelaku usaha yang dia lebih tahu dan lebih paham tentang teknis dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apakah pinjam uang kur dari bank diperbolehkan untuk modal usaha? Dan bagaimanakah jika kita punya usaha dari agen bank tertentu, apakah hukumnya termasuk riba Ustaz? Bagaimana uang kur yang digunakan untuk modal usaha? Yang kami tahu, kur itu ada bunganya. Meskipun kecil ya, ada yang iklan 9% per tahun, ada yang 8%, bahkan ada yang 6,5% per tahun. Jadi kecil sekali. Sehingga dalam satu bulan itu mungkin cuman bunganya 0,5% per bulan. Baik. Namun yang namanya riba, besar maupun kecil, hukumnya sama. Artinya sama-sama dosa, dilarang. Tidak ada toleransi untuk riba. Sehingga beda dengan goror. Kalau goror besar dengan goror kecil itu dibedakan. Kalau riba besar dengan riba kecil dianggap sama. Kalau goror yang besar dilarang, kecil dibolehkan, ditoleransi. Beda dengan riba. Kalau riba besar maupun kecil, hukumnya dilarang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba lebih buruk daripada 36 kali berzina. Sehingga meskipun hanya satu dirham, hukumnya tidak diperbolehkan. Dan satu dirham itu kecil sekali ya. Cuman berapa? 60-an ribu. Mungkin nggak sampai. Sangat kecil sekali dan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena semua manfaat yang, semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Wallahu a'lam. Kemudian tadi yang kedua, usaha agen ya. Usaha agen di bank, untuk bank konvensional tertentu, apakah diperbolehkan? Memang kita mengakui bahwa tidak semua produk bank konven itu haram. Tidak semua produknya dilarang. Jika produk itu isinya hanya al-ifa wal-istifa, isinya hanya store atau tarik tunai, store tunai, tarik tunai, atau melalui transfer, sehingga tidak ada kegiatan yang sifatnya ribawi dalam kegiatan ini. Wallahu a'lam, insyaallah sebenarnya masih diizinkan. Insyaallah masih diizinkan, karena kita boleh menggunakan fasilitas bank untuk lalu lintas uang yang kita punya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan bertanya agak keluar tema. Ustaz, jika akad istisna tidak berlaku untuk produk hasil alam, bagaimanakah jika produk hasil alam tersebut diolah terlebih dahulu? Contohnya kopi yang dikeringkan dan digiling hingga menjadi bubuk. Apakah boleh menggunakan akad istisna, Ustaz? Baik. Jadi memang istisna untuk produk hasil alam seperti sayuran, kemudian makanan-makanan. Ini kenapa tidak bisa dilakukan akad istisna? Karena ini tidak bisa diproduksi. Tidak bisa diproduksi. Petani apakah dia bisa memproduksi beras? Jawabannya tidak. Terus bagaimana Pak? Petani itu bukan produksi beras. Tapi dia panen beras. Setelah dia tanam, kemudian dia tunggu dalam waktu sekian, lalu nanti dia panen beras. Maka petani tidak bisa produksi beras. Baik. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah ada proses penggilingan, ada proses di roaster, digoreng itu apa kopi? Roaster ya. Kopinya di roaster, kemudian digiling, lalu setelah itu dikemas. Jika ada proses, maka ini bisa dijadikan sebagai unit produksi. Bagian dari unit produksi. Karena di situ ada proses. Sehingga yang kami pahami, untuk kopi mentah, lalu di roasting, kemudian setelah itu digiling. Giling itu istilahnya apa kalau kopi? Para di dunia kopi itu kan punya banyak istilah ya, yang saya sering nggak ngerti. Jadi setelah di roasting, digiling. Nah, setelah digiling, dikemas. Insya Allah ini masuk dalam kategori proses istisna. Karena ada banyak proses yang dilakukan, dan itu menyebabkan kopi tersebut, ya, menyebabkan kopi tersebut sudah bisa disebut sebagai produk yang diproduksi. Kalau ada bahan, ada makanan yang bahan bakunya beras, maka sang penjual makanan itu jadinya produsen, meskipun bahan bakunya berupa beras. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Pak. Jadi ada program pemerintah yang memberikan kredit bagi UMKM dengan bunga 0%. Bunga? Artinya pemerintah menanggung seluruh bunga dipinjam oleh UMKM tersebut. Apa hukumnya bagi kami pelaku UMKM untuk mengakses program tersebut, Ustaz? Terus yang kedua, bagaimana sebentar, Pak, hukumnya tadi putus. Ada yang putus ASN tadi. Yang istilahnya ikut mempromosikan program tersebut, Ustaz? ASN yang ikut mempromosikan. Putus ya. Masih. Mempromosikan program pemerintah tersebut, program bunga 0% tersebut. Yang bunga 0% ini yang bayar bunga siapa, Pak? Pemerintah, Ustaz. Anda bisa Pemda. Pastikan bahwasanya pemerintah bayar bunga itu? Iya, Ustaz. Baik. Baik. Cukup, Bapak? Cukup, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika memang realitanya seperti ini, bahwasanya bank dia mengeluarkan utang ke rakyat yang di situ bunga 0%. Lalu nanti bunganya ditutupi oleh pemerintah. Bagaimana posisi rakyat yang dia tidak membayar bunga speser pun? Wallahu a'lam, yang kami pahami dalam hal ini, apabila program ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan banknya bukan bank milik pemerintah, maka kita bisa katakan bahwa sebenarnya pemerintah dengan rakyat ini seperti kerjasama untuk mendapatkan modal tersebut, lalu nanti pemerintah yang bayari modal itu, yang bayari bunganya. Sehingga di sini posisi rakyat adalah seperti dia suruhan pemerintah, silahkan Bapak utang ke bank, nanti kami yang bayar bunganya, Bapak bayar pokoknya saja. Berarti kan mereka sebenarnya satu badan. Mereka sebenarnya satu badan, lalu utang ke sebuah bank. Nah, yang kami pahami, jika memang ternyata banknya adalah bank konven bank konven swasta misalnya, yang kami pahami, ya ini masuk dalam kategori memberikan uang riba kepada bank itu, meskipun berasal dari dana pemerintah. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Dan kalau banknya dari pemerintah gimana, saya nggak begitu paham, nggak ngerti. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke asatidzah yang lain, ke asatidzah yang lain yang lebih ngerti tentang masalah ini. Tapi kalau banknya adalah bank swasta, kami tidak memberikan rekomendasi. Karena Anda sebagai rakyat dan pemerintah dalam hal ini dianggap satu badan. Kamu yang utang, kamu pokoknya yang bayar, nanti bunganya saya yang bayar. Sehingga dianggap sebagai satu badan. Nah, sebagai ASN, bolehkah mempromosikan program ini? Kami kurang begitu paham ya. Ya, kembali kepada konsekuensi tadi. Bagaimana kalau banknya adalah bank milik negara? Karena di sini kan ada dua ya. Ada yang swasta, ada yang BUMN. Bagaimana kalau banknya adalah bank BUMN? Apakah kemudian ribanya itu masih juga bagian dari riba? Karena pemerintah bayar pemerintah sendiri. Wallahu a'lam, saya kurang paham. Nanti silakan ditanyakan ke asatidah yang lain. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika terjadi perubahan modal atau pemodal dalam sirkah atau mudharabah, misalnya penambahan modal atau pengurangan, atau ada pemodal yang menjual sahamnya kepada orang lain, itu mekanismenya bagaimana ya Ustaz? Apakah akad diakhiri dulu, terus dibuat akad baru? Soalnya saya masih bingung cara menghitungnya kalau akad tidak diakhiri dulu. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ada mekanisme yang sebenarnya cukup mudah tanpa harus mengakhiri akad. Ya, meskipun tadi Anda bilang kesulitan untuk ngitung. Intinya begini ya. Apabila usaha itu sudah jalan, ketika usaha itu sudah jalan, maka di situ kan nilai valuasi akan berubah. Nilai valuasinya akan berubah. Sehingga yang dulunya waktu buka awal nilainya 500 juta, begitu sudah jalan sekian tahun nanti akan jadi 700 juta atau 800 juta. Nilai valuasinya akan berubah. Nah, dalam unit usaha ini kan ada banyak orang yang nanam modal. Anggaplah masing-masing berbeda-beda. Ada yang 20%, ada yang 30%, ya. Ada yang cuma 10%, dan ada yang 5%, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan porsi modal. Lalu yang punya 20% mau membeli yang 5%. Udah kamu saya beli saja. Karena saya butuh perluasan modal. Dan kamu kan butuh duit. Akhirnya dijual ke sini. Nah 5% dulu. Sebelum 5% dulu sebelum berjalan, sebelum jauh ya, sudah berjalan tapi sebelum jauh, akan berbeda nilainya. 5% dulu sebelum jauh berbeda nilainya dengan nilai 5% saat ini. Sudah berapa tahun ini? Sudah 5 tahun. Ya 5% dulu dengan 5% sekarang mungkin berbeda. Kalau 5% dulu sebelum jauh, maka nilainya mungkin cuma 5 juta. Sekarang 5% itu sudah jadi 10 juta atau 8 juta. Sehingga dia adalah 5% untuk saat ini. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu. Jadi pertama ditentukan dulu kepemilikan saham itu berapa persen. Kemudian nilai valuasi saat mau diakuisisi, berapa nilainya, dan itu kan ketemu ya, 5% itu sebenarnya dapat berapa, berapa harganya, ketemu di situ. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.